Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyarat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait al-hathu 'alal khusyu'i fi shalah. Anjuran dan dorongan untuk khusyuk di dalam salat. Terakhir telah kita bahas beberapa permasalahan terkait khusyuk. Yang terakhir, setelah kita membahas pengertian khusyuk, apa itu khusyuk, yaitu ketundukan dan menghadirkan hati di dalam sholat, kita juga telah membahas hukum khusyuk di dalam sholat. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, yang lainnya mengatakan apa? Sunnah. Dan telah kita sebutkan hujah atau dalilnya masing-masing dari pendapat ulama yang mengatakan wajib, demikian pula yang mengatakan sunnah. Dan telah lalu pula barakallahu fikum terkait keutamaan-keutamaan khusyuk. Kita sebutkan ada tiga, seingat kita barakallahu fikum. Naam, dan terakhir kita juga menyebutkan terkait khusyuk yang justru diperingatkan oleh para ulama dan juga para sahabat, yaitu khusyu'un nifaq, khusyuk yang nifaq, khusyuknya orang munafik, yaitu khusyuk yang dibuat-buat, ya, takallufan, ya, khusyuk palsu. Naam, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Berkata rahimahullahu taala, yaitu al-Imam Abdul Fadl Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, babul hathi 'alal khusyu'i fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Dan dalam judul ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram, ini menunjukkan bahwasannya beliau termasuk dari ulama yang berpendapat bahwasannya khusyuk di dalam sholat itu adalah perkara yang sunnah. Karena beliau tidak mengatakan wujub al-khusyuk fi sholat, wajibnya khusyuk di dalam sholat. Tetapi beliau mengatakan al-hathu alal khusyuk, anjuran, dorongan untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi untuk melihat pendapat seorang ulama, ya, terkait suatu permasalahan bisa kita lihat di dalam apa? Judul-judulnya. Ya. Dan ini juga sering di dalam Sahih Bukhari, ya. Sebelum menyebutkan hadis, beliau menyebutkan judulnya, bab tentang ini, bab tentang ini. Itu juga menunjukkan bahasanya Al-Imam Al-Bukhari dan ulama yang selainnya ini berpendapat demikian. Termasuk Ibnu Hajar pendapat bahwasanya khusyuk itu di dalam sholat hukumnya sunnah bukan wajib. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qal, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat mukhtasiran. Muttafaqun alaih wa lafdu li muslimin. Hadis ini muttafaq alaih. Ketika disebutkan muttafaq alaih, maka maknanya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Ya, itu namanya muttafaqun alaih, disepakati keduanya. Itu harus memenuhi syarat hadis itu dikatakan muttafaqun alaih. Yang pertama syaratnya adalah hadis itu benar-benar diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Kalau cuma diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim tetapi bukan di dalam kitab sahih keduanya, maka itu tidak bisa disebut muttafaqun alaih. Karena Al-Imamul Bukhari kitabnya bukan cuma sahih Bukhari, ada kitab yang lain, Tarikh Islam, ada Adabul Mufrad, Raf'ul Yadaini fi Shalat. Kitabnya banyak Al-Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Nah, hadis disebut muttafaqun alaih, hadisnya itu harus berada di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Paham ya? Karena Bukhari dan Imam Muslim kitabnya bukan hanya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kalau ada hadis diriwayatkan dalam Adabul Mufrad, meskipun diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, tidak bisa disebut sebagai hadis muttafaqun alaih. Kenapa demikian? Karena sahih Bukhari dan sahih Muslim itu sahih kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an dan yang paling istimewa. Syaratnya sangat ketat. Berbeda Al-Imam Bukhari ketika menulis kitab yang lain, Adabul Mufrad, Imam Muslim menulis kitab yang lainnya, ya, syaratnya berbeda. Barakallahu fikum. Itu syarat yang pertama, hadis dikatakan sebagai muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis tersebut sama-sama diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sama. Abu Hurairah misal harus sama. Ya, kalau sahabatnya beda tidak bisa dikatakan muttafaqun alaih. Dan yang ketiga, ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, syarat hadis disebut muttafaqun alaih, lafadznya harus sama. Jadi tiga syarat. Ya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dalam sahih Bukhari Muslim, harus sahabatnya sama, lafadznya sama. Itu baru bisa disebut muttafaqun alaih. Ini penting untuk memahami istilah. Karena ada satu ulama yang menggunakan istilah muttafaqun alaih bukan dua ini. Yaitu Majduddin At-Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau ketika menyebutkan muttafaqun alaih itu bukan hanya Bukhari Muslim tetapi juga Al-Imamu Ahmad. Bukhari Muslim Ahmad. Naam. Dan yang paling sering sahih muttafaqun alaih adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Naam. Wa fil Bukhari, dan disebutkan di dalam kitab sahih Bukhari, an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, inna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Atau wa ma'na mukhtasiran, dan makna mukhtasiran adalah ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi, seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Lalu disebutkan dalam Bukhari dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan inna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim, bahwasanya kenapa mukhtasiran itu dilarang, karena itu adalah perbuatannya orang-orang Yahudi di dalam salat-salat mereka sehingga dilarang. Barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merupakan seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau sebelum masuk Islam kunyahnya adalah Abul Aswad. Sebelum masuk Islam namanya adalah Abul Aswad. Ya, kunyah itu barakallahu fikum, kalau laki-laki Abu, perempuan apa? Ummu. Itu kunyah. Dan kunyah tidak harus dengan nama anak kita, ya. Bahkan orang yang belum punya anak pun tetap disyariatkan padanya memiliki apa? Kunyah Abu atau Ummu. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang berkunyah meskipun tidak ada nama anaknya yang digunakan untuk kunyah adalah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siapa kunyahnya? Abu Hafs. Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak memiliki anak bernama Hafs. Adanya siapa? Hafsah. Sehingga boleh. Dan yang afdal, yang paling baik adalah seseorang itu berkunyah dengan nama anak laki-laki yang paling besar. Itu yang afdal, yang paling utama. Barakallahu fikum. Dan kunyah ini barakallahu fikum, ini harus dijelaskan, diingatkan pula, merupakan perkara yang bisa dibilang sudah melekat di dalam agama Islam. Bukan sekedar tradisinya orang-orang Arab. Kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki apa? Kunyah. Siapa kunyah Nabi Muhammad? Abul Qasim. Kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Kalangan yang terbaik dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, demikian pula al-khulafa ar-rasyidun, pemimpin empat, khalifah empat yang terbimbing, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, semuanya memiliki apa? Kunyah. Abu Bakar As-Siddiq bahkan lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Namanya siapa? Abdullah ibn Uthman. Memiliki kunyah. Umar ibn Khattab tadi telah kita sebutkan, siapa kunyahnya? Abu Hafs, punya kunyah. Ya. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an punya kunyah. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Punya kunyah. Siapa lagi? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an juga punya kunyah. Siapa? Abu Turab. Punya kunyah semua. Ini sunnahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan banyak dari kalangan sahabat yang justru terkenal dengan kunyahnya, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Darda, Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dari kalangan sahabat yang perempuan juga demikian. Ibunda Aisyah, siapa? Ummu Abdillah, Ummu Sulaim. Iya, Ummu Darda, banyak. Barakallahu fikum. Naam. Ini menunjukkan bahasanya kunyah itu juga sudah melekat dalam agama Islam. Bukan hanya tradisi orang Arab. Buktinya para ulama kita yang tidak semuanya dari Arab memiliki kunyah. Ashabus Sunan, para ulama yang memiliki kitab-kitab Sunan dan juga Kutubus Sitah Al-Imamul Bukhari, bukan orang Arab, Bukhara, Rusia. Punya kunyah siapa? Abu Abdillah. Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya punya kunyah barakallahu fikum. Ya. Maka ini bagian dari agama Islam, kunyah itu. Tidak boleh buat bercandaan, hinaan, direndah-rendahkan, tidak boleh. Ya. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak paham tentang agama barakallahu fikum, pada zaman sekarang kunyah justru dibuat bercandaan, gelawean, istihza. Bagus-bagus Abu Fulan, Ummu Fulanah. Ya. Dibikin kunyahnya siapa? Abu Janda misal. Na'udzubillah. Ya. Ini harus diingatkan kepada kaum muslimin. Ya, bahwasanya ini adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu, ya. Hajar barakallahu fikum, ibunya Ismail, ketika itu juga disebut oleh Rasulullah SAW Ummu Ismail, sudah ada kunyah. Nah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dulu sebelum Islam kunyahnya adalah Abul Aswad. Lalu beliau memiliki kunyah Abu Hurairah, kalau kita terjemahkan adalah Abu bapaknya Hurairah, kucing kecil. Di antara sebabnya disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an ketika selesai belajar, beliau termasuk santri, nanti akan kita sebutkan hadisnya barakallahu fikum. Selesai belajar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu mengambil kucing dari pohon yang memang dia simpan dia tinggal, dia letakkan di situ. Selesai belajar, diambil mainan dengan kucing kecil. Ya. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ya, itu menyembunyikan kucing di dalam sini, dibawa. Sehingga terkenal dengan Abu Hurairah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering memanggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hir, bapaknya kucing. Ini juga dalil bahwasannya kunyah tidak harus menggunakan nama anak kita. Mana ada Abu Hurairah punya anak kucing, ya tidak. Nah, intinya Abu Umu itu melekat dalam Islam, barakallahu fikum. Ya, bukan sok-sokan dan seterusnya. Bukan ini miliknya orang-orang teroris, bukan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ketika itu beliau sebelum masuk Islam bernama Abdusyams, hamba matahari. Lalu ketika masuk Islam namanya diperselisihkan oleh para ulama, ya, dan yang rajih yang kuat nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi namanya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman. Tetapi terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Naam, barakallahu fikum. Beliau termasuk anak yang sangat berbakti dengan ibunya. Ya, sangat-sangat berbakti dalam ibunya. Bahkan disebutkan dalam Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari, pernah suatu ketika Abu Hurairah itu merasa bimbang. Beliau cinta kepada ibunya, juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ibunya itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengatakan perkataan yang tidak pas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah enggak bisa marah kepada orang tuanya, tetapi juga bersedih kepada ibunya yang demikian. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Hurairah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doakanlah untuk ibuku agar dia masuk kepada Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk ibunya dalam keadaan masih menangis. Abu Hurairah barakallahu fikum pulang. Pulang ke rumah, ketok-ketok, "Sebentar, Wahai Abu Hurairah." Ternyata ibunya sedang mandi dalam keadaan masuk ke dalam agama Islam. Tambah nangis Abu Hurairah. Yang pertama nangisnya sedih karena merasakan demikian, yang kedua sedih terharu karena ibunya juga masuk ke dalam Islam. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang beliau riwayatkan barakallahu fikum itu sebanyak 5374 hadis. Berapa? 5374 hadis. Itu yang paling banyak dari sekian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini gambaran santri yang sukses itu seperti ini. Hadisnya sampai 5374. Sahabat yang lainnya barakallahu fikum, jaraknya jauh. Di sebalam sebuah syair, sebuah nazam disebutkan, "Al-muktiruna fi riwayatil adhar." Yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang paling banyak Abu Hurairah 5374. Ibnu Umar yang paling banyak nomor 2, hadisnya sebanyak 2630, separuhnya. Bawahnya lagi ya lebih sedikit lagi. Barakallahu fikum. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ya, itu merupakan bentuk kesungguh-sungguhannya seorang penuntut ilmu, seorang pencari hadis, seorang santri. Meskipun kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Sahibtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 sinin." Aku menemani Nabi hanya selama 3 tahun. Tetapi hadisnya paling banyak. Loh kok bisa? Padahal sahabat yang lain lebih lama. Tetapi Abu Hurairah cuma 3 tahun ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadisnya bisa paling banyak. Kenapa bisa? Kita lihat perjuangan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menurut penuturan beliau sendiri. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau dari Mujahid, muridnya Abu Hurairah, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala an qol kana yaqulu Allahu alladzi la ilaha illahu atau wallahi alladzi la ilaha illahu. Abu Hurairah pernah mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, in kuntu la'tamidu bikabdi 'alal 'ard min al-ju' wa in kuntu la'ashaddu al-hajar 'ala batni min al-ju'. Demi Allah, dulu itu tidak jarang saya ketika lapar dengan kelaparan yang sangat karena nyantri, duduk di majelis ilmu, tinggal di masjid, serambi masjid. Saking kelaparannya, aku sampai meletakkan perutku, lambungku ke tanah. Perjuangan dalam menuntut ilmu. Nah, wa'inkuntula asyadul hajar ala batuni, dan juga terkadang minalju, karena begitu laparnya, saya ikat perut ini dengan batu. Pernah kelaparan seperti itu mondok di sini? Belum. Kekenyangan lah, iya. Iya. Laparnya sampai demikian. Walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Maka pada suatu hari, kata Abu Hurairah, karena saking laparnya, saya selesai sholat duduk di tempat keluarnya orang-orang biasa keluar dari masjid. Kalau di sini, di situ duduk. Sengaja. Famarra Abu Bakr fasa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa liyusbi'ani. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq lewat radhiyallahu ta'ala'an, keluar dari masjid selesai sholat, ya, fasa'altu anhu min ayatin, aku tanya kepada beliau tentang sebuah ayat. Ya, ma sa'altuhu illa liyusbi'ani. Padahal aku itu tidak meniatkan tanya tentang ayat itu. Aku itu tanya ayat itu pura-pura saja. Biar apa? Biar nanti lama-kelamaan Abu Bakar tanya, saya sudah makan belum? Sengaja. Tapi beliau, Masya Allah, sudah sangat lapar, tidak merendahkan dirinya. Abu Bakar, saya lapar. Bagi makanan dong. Lah. Tetap dijaga kehormatannya. Caranya apa? Pura-pura tanya. Tapi kata Abu Hurairah ketika itu, famarra wa lam yaf'al. Tetapi ketika itu Abu Bakar tidak menyadari kalau saya itu sedang lapar, membutuhkan makanan. Famarra wa lam yaf'al. Lalu Abu Hurairah hanya lewat begitu saja. Abu Bakar hanya lewat begitu saja. Tsumma marra bi Umar. Kemudian lewat sahabat Umar bin Khattab. Fa sa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa liyusbi'ani. Maka aku kembali bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tentang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, dan tidaklah aku bertanya kecuali agar beliau mengajakku untuk makan hingga apa? Hingga aku kenyang. Tetapi ketika itu famarra falam yaf'al. Tetapi lagi-lagi Umar seperti Abu Bakar, tidak sadar aku sedang kelaparan, maka lewat begitu saja. Tsumma marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina ra'ani wa 'arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Lalu datang lewatlah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Abu Bakar sudah, Umar sudah, sekarang giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani wa hina ra'a ma fi wajhi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum saya tanya ketika melihat wajahku, melihat aku tabassama, senyum, sudah paham. Jadi seorang guru harus peka kepada anaknya, kepada anak didiknya, kepada muridnya kalau lapar kelihatan. Paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung senyum. Ya, Abu Hurairah juga senang akhirnya kan. Tsumma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Beliau memanggilnya Abahir, Abu Hir. Qultu, maka aku katakan, labbaika ya Rasulullah. Aku penuhi wahai panggilanmu wahai Rasulullah, labbaik. Kalau dipanggil labbaik. Nah. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, qala ilhaq, ikuti saya. Famada fatabtuhu fadakhala fastadana fa'adhina li fadakhala fawajada labanan fi qadah. Maka Rasulullah SAW ilhaq, ikut. Maka aku pun taba'tuhu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya aku diizinkan oleh Rasulullah sallam dakhal, masuk ke dalam rumah tersebut. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menemukan sebuah mangkok berisi susu. Faqala min aina hadzal laban? Qalu ihdahu laka fulan atau ahdahu laka fulan au fulanah. Maka Rasulullah SAW di rumah menumpukan susu semangkok, bertanya kepada orang rumah, milik siapa ini? Dari mana ini? Karena Nabi SAW ketika mendapatkan suatu makanan, barakallahu fikum, harus ditanya dulu. Kalau itu merupakan sebuah sedekah, maka Rasulullah SAW tidak akan memakannya. Karena Rasulullah SAW dan ahlul baitnya, keluarga Nabi SAW, kerabat Nabi SAW, haram bagi mereka apa? Sedekah. Maka dipastikan dulu ini sedekah atau hadiah. Maka ketika dijawab ahdahu laka, itu hadiah untukmu dari fulan atau fulanah, maka ketika itu Rasulullah SAW berani itu apa? Mencobanya. Barakallahu fikum. Maka ketika itu Rasulullah SAW setelah memastikan susu tersebut milik keluarga beliau, Nabi SAW mengatakan qala abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah SAW, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Sudah ada susu semangkok dipegang oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, panggillah ahli suffah. Siapa ahli suffah? Ahli suffah mereka adalah sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengerahkan, mencurahkan seluruh hidupnya untuk menuntut ilmu. Bahasa sekarangnya adalah santri. Nanti akan dijelaskan oleh Abu Hurairah. Sudah menyerahkan hidupnya untuk tinggal di serambi masjid. Barakallahu fikum. Nah, Abu Hurairah disuruh manggil dan Abu Hurairah termasuk dari Ahlus Suffah. Nah, disuruh untuk manggil teman-temannya. Maka setelah itu Abu Hurairah barakallahu fikum menjelaskan kepada Mujahid siapa ahlu suffah. Qala wa ahlu suffah atyaful Islam. Dan ahlu suffah, para santri ketika di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang tinggal di serambi masjid, mereka adalah atyaful Islam, tamunya agama Islam. Yang namanya tamu berhak untuk dia apa? Dimuliakan. Karena mereka adalah nanti penerus estafet dakwah. Ya, antum-antum ini. Ya. Harus semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun apa? Laparnya sampai harus diikat. Tapi insyaallah enggak. Ya. Barakallahu fikum. Mereka adalah tamu-tamu Islam, la ya'wuna ila ahlin wala malin wala ala ahadin. Ahlus Suffah itu mereka adalah orang-orang yang tidak bersama dengan keluarga mereka. Otomatis keluarganya ditinggal. Berat menahan rasa rindu. Iya. Kangen dengan lingkungan di rumah. Oh, ini kayaknya sering pulang ini ya. Sering pulang gak? Enggak? Nah, ini kayaknya jauh ya. Jauh atau? Jogja? Dekat. Kayaknya ada yang dari jauh. Negeri seberang sana. Siapa? Lama ya gak pulang ya. Berat menahan rasa rindu. Sama ini juga ya. Tidak bersama dengan keluarga ya. Rela mengorbankan rasa kebersamaan dengan keluarga untuk menuntut ilmu. Wala malin, tidak pula memiliki uang. Dari mana? Kerja juga tidak kan, untuk menuntut ilmu, sesuatu yang lebih berharga. Barakallahu fikum. Wala ala ahadin, dan tidak juga memiliki jaminan. Idza atathu shadaqah ba'atha biha ilaihim, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting bagi kita yang tinggal di sekitar kita ada santri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sedekah ba'atha ilaihim tanpa basa-basi. berikan semuanya kepada ahlu sufah. Karena Rasulullah SAW paham, sadar, mereka lah yang akan meneruskan agama Islam, meneruskan Al-Quran, meneruskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, kepada manusia setelah ini. Kalau ada sedekah, langsung diberikan. Harusnya kita juga demikian. Kalau memang kita mengaku, mencontoh, menteladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya sesuatu yang lebih, berikan kepada para santri. Walam yatanawwal minha syai'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencicipi, mencoba sedikit pun dari sedekah tersebut. Karena memang tidak boleh apa? Memakan sedekah. Nabi dan juga keluarganya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Wa idza atathu hadiyatun, dan apabila beliau mendapatkan hadiah, arsala ilaihim ba asaba minha wa asyrakahum fiha. Naam. Kalau beliau mendapatkan hadiah, maka beliau juga tetap mengirimnya kepada para santri, kepada ahlu sufah, dan mencicipi, mendapatkan asaba minha, tetap mengambil bagiannya sesuai dengan yang diperlukan, secukupnya saja. Sisanya untuk santri, untuk ahlu sufah. Barakallahu fikum. Fasa'ani dalik faqultu wa ma hadzal labun fi ahli suffah kuntu ahaqqu ana an asiba min hadzal laban syarbatan ataqwa biha. Lalu kata Abu Hurairah setelah menjelaskan kepada Mujahid tentang ahli suffah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka datang pikiran buruk, prasangka buruk kepadaku. Apa itu? Ya Allah, susu cuman semangkok ini loh, saya harus manggil teman-temanku yang banyak. Apa perlunya mereka terhadap susu ini? Kata Abu Hurairah dalam hati. Semangkok buat saya saja gak cukup ini. Harus panggil teman-teman. Padahal aku adalah ahak yang paling butuh ataqwa biha. Cuman sekedar pingin menguatkan badanku saja. Biar tidak lemes sama sekali karena saking apa laparnya. Bisa jadi ahlu sufah yang lain sudah makan. Itu prasangkanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, fa idza jaa amaroni fa kuntu ana a'tihim wa ma asa ayyablughani min hadzal laban wa lam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam but fa ataituhum fada'awtuhum. Maka setelah itu, setelah memiliki prasangka buruk, pikiran buruk, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, aku pun sadar apa pentingnya susu semangkok untuk menghilangkan rasa laparku dibandingkan bersegera di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Lapar sama ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang harus didahulukan? Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala, padahal benar-benar lapar. Ini enggak dapat ini loh. Maka akhirnya kata Abu Hurairah, aku pun mendatangi mereka, para ahlu sufah, fada'awtuhum, aku panggil mereka semuanya, fa'aqbalu, sehingga mereka semuanya datang, fasta'dzanu, mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW, fa'adzina lahum, maka Rasulullah SAW mengizinkan mereka. Maka ketika itu ahlu sufah minum satu persatu, barakallahu fikum, subhanallah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka semua bisa merasakan apa? Rasa kenyang dari susu yang cuma sedikit, mukjizat Rasulullah SAW. Ya, akhirnya tiba giliran Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya. Maka Abu Hurairah ketika itu diberikan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah, "Isrob, minumlah." Maka diminum. Cukup, balikkan lagi. "Isrob, minum lagi." Fasharabtu, famazala yaqul isrob. Terus dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minum, minum, minum, minum." Lalu kata Abu Hurairah, "Qultu wala walladhi ba'atha bil haqq, ba'athaka bil haqq." Demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, ma ajidu lahu maslakan wa ya Rasulullah, aku sudah tidak menemukan lagi tempat untuk perutku ini di dalam minum air susu tersebut wahai Rasulullah sudah benar sangat-sangat kenyang. Itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu diberikanlah oleh Abu Hurairah mangkok tersebut, maka diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya barakallahu fikum 5374 hadis yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis yang sangat banyak yang tidak bisa ditandingi oleh sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum, itu diambil, didapatkan, dicari dengan penuh perjuangan. Meskipun bertemu hanya 3 tahun. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala an benar-benar berjuang mati-matian sampai menahan lapar yang sangat barakallahu fikum. Maka pelajaran yang bisa kita ambil terlebih khusus untuk para santri, ya yang namanya belajar kalau pengin sukses ya harus demikian. Ya. Pengin sukses ya mati-matian murojaahnya. Bersungguh-sungguh di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Jangan banyak mainnya. Demikian pula kepada kita yang belum sempat untuk nyantri mondok, tetap semangat di dalam apa? Menuntut ilmu. Ini perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, belum sahabat-sahabat yang lainnya, mereka sangat semangat di dalam apa? Menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaksikan secara langsung terkait keutamaannya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana beliau orang yang paling semangat di dalam apa? Mengambil hadis, belajar ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, paling berbahagia terhadap syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhonantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahad awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab pertanyaannya Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah yakin, aku telah menduga bahwasannya tidak ada orang yang lebih dulu bertanya kepadaku terhadap perkara ini selain engkau. Lima ra'aitu minka, karena aku telah melihat, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku telah melihat semangatmu wahai Abu Hurairah terhadap hadis-hadisku." Hadisnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran kalau Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah SAW, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah," orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku kelak pada hari kiamat adalah "man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au min nafsih." Yaitu seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an memang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengeluhkan, "Wahai Rasulullah, sami'tu minka haditsan katsiran fa ansah." Aku itu mendengar hadis dari engkau banyak, tetapi banyak pula yang aku lupakan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Ubsutu ridaak," bentangkanlah pakaian bagian atasmu. Maka ketika itu dibentangkan, dilebarkan. "Wa gharafa bi yadihi fihi tsumma qala dhummah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah di tidak ada apa-apa, tapi Rasulullah SAW seperti seakan-akan memberikan sesuatu di pakaiannya Abu Hurairah yang dibentangkan. Ini hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim. Dibentangkan Rasulullah SAW. Ghummah, ambillah, genggamlah. Lalu dhamamtuhu, aku menggenggamnya, famanasitu haditsan ba'du. Maka setelah kejadian itu, aku mengambil dalam pakaianku seperti ini, padahal tidak ada apa-apanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, famanasitu haditsan, aku setelah itu ba'du tidak pernah melupakan satu hadis pun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka ketika itu, setelah itu barakallahu fikum, beliau benar-benar ketika mendengar hadis langsung dihafal. Langsung terhafal. Tapi bukan berarti beliau tidak murojaah, beliau tetap apa? Murojaah di waktu malam. Barakallahu fikum. Ini beberapa keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis yang sedang atau akan kita jelaskan pada pelajaran kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, dan masih ada beberapa keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu taala dan juga wasiat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah yang merupakan seorang penuntut ilmu, seorang santri radhiyallahu taala an. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ikhwah dan thalabah sekalian. Apabila ada kesalahan itu dari kami pribadi, al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.